السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني وأخواتي في الله طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah dan memujinya karena limpahan nikmat dan kasih sayang yang senantiasa tercurah tiada henti diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan taufik oleh Allah dan kesempatan untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mengkaji Islam, mengkaji kalamullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini bi'aunillahi wa taufiqihi kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Barakallahu Fikum Al-Ajuri Muhammad Ibnu Husain rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Barakallahu Fikum bab ke-31. Pada malam hari ini kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-32. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma akhbarallahu ta'ala annahu yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa annal anbiya la yahduna illa man sabaqa fi ilmillah annahu yahdihi. Bab, apa yang Allah khabarkan, yang Allah beritakan, berarti bab ini akan mengandung ayat-ayat Al-Quran. Bahwa dialah yang menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, dia juga yang memberikan petunjuk orang-orang yang Allah kehendaki. Satu hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti, ketika Allah menyesatkan beberapa orang dari kalangan hamba-Nya, begitu juga ketika Allah memberikan taufik dan hidayah pada sebagian mereka, itu semua tidak dilakukan secara random atau acak. Ya, nah, seenaknya, semaunya, barakallahu fikum, sembarangan dan serampangan tidak. Iya. Tetapi Allah menyesatkan orang-orang yang Allah sesatkan karena memang dia pantas mendapatkan itu. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Begitu juga orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah, Allah berikan itu juga barakallahu fikum karena memang dia pantas untuk mendapatkannya. Itu semua bukanlah sesuatu yang terjadi secara random atau acak. Tapi semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Semuanya sudah dipikirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi konsekuensi ilmunya dan hikmahnya. Om ya. Nah. Beda dengan makhluk. Barakallahu fikum. Terkadang tindakan-tindakan mereka begitu random dan acak. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga ketika dia menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu, barakallahu fikum, benar-benar itu tanpa ada perhitungan, barakallahu fikum, atau iya, tayyib, pemikiran yang mendetail atau mendalam. Nah, al-muhim, intinya Allah dalam menyesatkan dan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, barakallahu fikum, ya, itu dengan hikmah, dengan ilmu, barakallahu fikum, dengan perhitungan, ya, yang begitu, barakallahu fikum, luar biasa, yang begitu matang dan sangat-sangat istimewa dan barakallahu fikum, luar biasa. Nah, bukanlah sesuatu yang terjadi secara random atau acak. Kemudian, bahwa para nabi tidaklah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, tidaklah mereka dipilih oleh Allah, melainkan ya sudah didahului oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Kita baca kalam dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a dalam barakallahu fikum. Ya, kitab Az-Zari'ah. Ini kitab adalah barakallahu fikum transkrip dari ya audio durus beliau. Kemudian ditulis menjadi kitab. Diberikan judul Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Saq al-imam al-ajuri fi hadhal bab. Saq al-imam al-ajuri fi hadhal bab ayatin kathiratan. Imam al-ajuri menyampaikan pada bab ini ayat-ayat Quran yang begitu banyak. Libayanin. Annal amra kullahu lillah. Yang pertama untuk menjelaskan libayan annal amra kullahu lillah, bahwa segala urusan itu menjadi barakallahu fikum tayyib milik Allah. Ya, Allah yang punya otoritas, kekuasaan, kewenangan, kemampuan untuk mengatur segalanya. Barakallahu fikum. Naam. Biyadihi al-mulku. Di tangan Allah lah kekuasaan semesta ini. Wa biyadihi al-hidayatu wal-idlal. Di tangan Allah lah hidayah dan penyesatan. Nah. Ya. Sehingga yang memiliki kewenangan, kekuasaan untuk memutuskan siapa yang diberikan hidayah, siapa yang disesatkan, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. La nabiyun mukarrabun. Wala barakallahu fikum malakun. Iya. La nabiyun mursalun wala malakun muqarrabun. Naam. Tidak nabi yang diutus, tidak malaikat yang didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua makhluk mulia ini memiliki keterbatasan dalam memberikan taufik dan hidayah dan juga al-idlal. Barakallahu fikum. La syarika lahu fi dzalika. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Wewenang memberikan hidayah dan taufik. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling Allah cintai, yang paling mulia, ketika dia menghendaki hidayah untuk pamannya, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha'u. Nah, kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Faman aradallahu lahul hidayah. Faman aradallahu lahul hidayah. Wat tawfiq. Fala mudillalahu. Minal jinni wal insi. Waman fis samawati wal ardi. Faman aradallahu lahul hidayah, orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah wa taufiq, fala mudilla lahu, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Waman fis samawati wal ardi, atau siapapun yang ada di langit-langit dan di bumi ini. Ya. Jadi ketika Allah menghendaki hidayah dan taufik untuk seseorang, enggak ada yang akan bisa mencegah, menghalangi. Walaupun seluruh manusia, jin bersatu membuat makar, tipu daya, ya, untuk membuat orang ini tersesat, barakallahu fikum, dia tidak akan tersesat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah, taufik, keimanan dari Allah dalam kondisi dia apa? Satu-satunya muslim di negeri itu, bayangkan. Ya. Nah, dia tinggal di negara yang semuanya orang kafir. Nah, entah bagaimana hidayah itu datang kepada dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada asbab yang barakallahu fikum Allah takdirkan untuk mendatangi dia sehingga dia mendapatkan agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Seluruh manusia di situ sudah berupaya merekayasa, membuat makar, tipu daya agar dia kembali ke agama kufurnya. Enggak akan berhasil. Karena memang Allah kehendaki dia dapat hidayah. Barakallahu fikum. Nah, contoh yang barakallahu fikum mungkin jelas bagi kita semua adalah kisahnya si Ghulam. Masih ingat ya? Nah, seorang pemuda yang barakallahu fikum terpilih dari sekian banyak pemuda untuk barakallahu fikum di training, dilatih, ya, barakallahu fikum menjadi pewaris ilmu sihir, seorang penyihir hebat di kerajaan itu. Ya, jadi dipilih beberapa anak muda yang lolos seleksi, barakallahu fikum. Naam. Ya, dengan kecerdasannya, dengan weton-weton yang ada padanya, ya, tentu penyihir punya kriteria sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tayyib. Tanggal lahir, bulan, tahun, mereka tahu yang bisa mewarisi ilmu mereka. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terseleksi. Di negeri tadi beberapa anak muda di antaranya si Ghulam ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, untuk menjadi pengganti penyihir yang sudah tua dan akan mati, mewarisi ilmu sihirnya untuk membantu, ya, bertahannya kekuasaan sang raja yang lalim dan zalim. Nah, ya, jadi raja ini menggunakan backup bantuan dari apa? Penyihir-penyihir yang hebat. Di masa lalu memang itu sudah menjadi budaya ya. Di setiap negara, bukan hanya di Indonesia saja, barakallahu fikum na'am. Di luar sana juga di Eropa ya. Jadi para raja-raja itu juga punya penyihir. Nah, yang mereka gunakan untuk membantu barakallahu fikum memberikan backup ya. Na'am. Kekuatan dan kesaktian bagi dia dan kerajaannya barakallahu fikum na'am. Termasuk raja yang ada di zaman Ghulam. Barakallahu fikum na'am. Iya. Al-muhim, perkembangan si Ghulam cukup pesat. Dia seorang remaja yang memang berbakat. Ketika Allah menghendaki hidayah, ya ada saja jalannya. Ya, nah. Ketika dia barakallahu fikum dalam satu perjalanan, di situ dia melihat barakallahu fikum seorang rahib pendeta dari kalangan ahli kitab, barakallahu fikum membuka majelis pengajaran kitab suci, ya Alkitab. Nah, ya yang namanya anak muda ketika ada sesuatu yang baru itu mesti ya rasa kipunya tinggi. Apa ini kok kumpul-kumpul dengerin apa? Barakallahu fikum. Akhirnya dia nimbrung nongkrong di situ dengerin petuah-petuah sang rahib. Nah, dan dia tertarik, nyaman, senang. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, akhirnya jadi rutin. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya dia tidak disiplin lagi menghadiri barakallahu fikum. Tayyib, training-trainingnya si tukang sihir sering terlambat. Nah, barakallahu fikum. Iya. Akhirnya sering kena hukuman, dimarahi barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dan itu dia ceritakan kepada sang rahib barakallahu fikum, dan rahib memberikan ya cara untuk dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sang penyihir barakallahu fikum. Nah, iya. Beberapa alasan-alasan yang dibuat-buat agar dia diberikan uzur ketika tidak menghadiri majelis taklim penyihir barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan itu terus terjadi, ya. Sampai akhirnya dia mendapatkan satu momen, di situ dia ingin membuktikan mana yang lebih hebat, ya. Ilmunya sang penyihir atau ilmu yang diajari oleh sang rahib. Nah, di mana dia menemukan ada barakallahu fikum seekor ular yang besar, zaman dulu ularnya besar-besar ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Zaman sekarang paling tinggal barakallahu fikum sedikit ya. Nah, kalau dulu sering ular besar-besar itu nongol di jalan barakallahu fikum na'am. Tayyib. Kalau sekarang paling hutan-hutan yang barakallahu fikum jarang dimasuki oleh manusia, masih ada ular yang besar. Nah, barakallahu fikum. Menghalangi jalan manusia barakallahu fikum. Nah, disitulah momen dia ingin membuktikan barakallahu fikum mana yang lebih hebat. Iya. Nah, ilmunya sang rahib atau ilmunya barakallahu fikum sang penyihir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Sampai dia melontarkan barakallahu fikum batu, iya, kepada ular tadi dengan ucapannya barakallahu fikum. Tayyib. Kalau memang ilmunya sang rahib ya yang benar, nah maka matikanlah ular ini barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hanya dengan batu yang sekecil itu harusnya enggak mati ular ya barakallahu fikum. Nah, dan ternyata mati ularnya barakallahu fikum. Tayyib. Kalau enggak mati berarti dia melontar sekali lagi dengan mengucapkan namanya sang penyihir dan mantra yang diajarkan barakallahu fikum. Nah, ularnya mati dan situ dia semakin yakin bahwa yang benar adalah sang rahib barakallahu fikum. Nah, terus ya berlangsung barakallahu fikum, pemuda ini semakin lama semakin viral, semakin lama semakin terkenal barakallahu fikum, sampai pada kondisi dia berhasil menyembuhkan salah seorang keluarga kerajaan yang tadinya buta, ya, sedari lama, barakallahu fikum, sembuh penyakitnya. Nah, ketemu sang raja, dan rajanya kaget, ya. Nah, matamu sekarang kok sudah sehat kembali, siapa yang menyembuhkanmu? Nah, dilaporkan si gulam, barakallahu fikum. Nah, dipanggil si gulam oleh sang raja senang. Ternyata ilmu yang kamu pelajari dari sang penyihir berkembang pesat, wahai gulam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Sampai akhirnya sang gulam berbicara, barakallahu fikum, bahwa bukan dia yang menyembuhkan, tapi adalah Rabbnya, Tuhannya. Rajanya baru marah. Iya. Nah, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Barakallahu fikum. Si gulam menjawab dengan tenang, dengan terus terang. Iya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, ada Tuhan selain engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia mulai dipaksa, ya kan. Nah, raja itu mencoba segala cara untuk mencabut hidayah tadi dari si gulam. Intimidasi, siksaan, rasa takut itu dimasukkan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mulai dari barakallahu fikum dia dibawa ke gunung yang tinggi, diikat, ya, dan akan dilontarkan dari gunung yang tinggi tadi. Si gulam hanya membaca doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, ya Allah, berikanlah kecukupan untukku, perlindungan untukku darimu untuk menghadapi mereka. Barakallahu fikum. Nah, gunungnya goncang, barakallahu fikum, bergetar. Akhirnya yang kehendak untuk mengeksekusi dia di gunung tadi pada jatuh semua. Mati. Nah, gulamnya enggak kabur. Balik lagi ke raja tadi. Loh, ente kok selamat? Mana algojo saya? Mati. Nah, rajanya semakin marah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dibawa lagi ke lautan hendak untuk ditenggelamkan. Sama saja. Algojo yang hendak menenggelamkan si gulam mati lagi. Barakallahu. Dia balik lagi. Iya, ke raja tadi. Nah, rajanya sampai stres. Ya, nah, terlalu sakti ini si gulam. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kemudian baru gulam menyampaikan, kalau engkau memang berkehendak, ya, nah, mencabut nyawaku yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu cara. Barakallahu fikum. Nah, kumpulkan manusia di tempat yang luas, ya. Nah, kemudian kau siapkan sebilah anak panah dan busur dalam kondisi aku sudah terikat, dan kau siap membidik, ya, titik vital. Nah, dan ucapkanlah bismillahi rabbil gulam. Ya, nah, engkau akan mendapati itu. Ya, sudah, di rajanya enggak cerdas. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena sudah terbawa emosi, sudah terbawa ambisi, enggak cerdas dia. Barakallahu fikum. Nah, kalau rajanya cerdas, akil, ya, paham ilmu siasat dan politik, enggak akan mau dia. Resiko. Paham ya? Nah, karena di situ semua sandiwara kerajaan dan kekuasaan akan terbongkar. Kalau klaim selama ini dari sang raja kalau dia adalah Tuhan adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan. Nah, ya, jadi sekali lagi barakallahu fikum, pengakuan raja itu sebagai dewa atau Tuhan itu model politik zaman bahola. Ya, nah, bagaimana orang-orang kerajaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka, disebarkanlah barakallahu fikum doktrin raja itu titisan dewa. Raja itu titisan Tuhan. Ya, atau raja itu Tuhan. Entah itu barakallahu fikum dari mitologi keyakinan orang Yunani, orang Mesir, ya, atau yang semisalnya, itu dihembuskan. Tujuannya apa? Biar rakyatnya tidak berani melakukan kudeta. Kenapa? Kudeta melawan Tuhan, bro. Apa yang bisa dilakukan? Melawan Tuhan ini. Iya, barakallahu fikum. Nah, sehingga enggak ada yang berani. Ya, kalau sudah di barakallahu fikum doktrinkan raja itu Tuhan. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena rajanya barakallahu fikum ya sudah tidak mikir sejauh itu, yang penting si ulam ini mati. Kalau dia mati, selesai masalah, ya sudah dia ikuti. Barakallahu fikum. Nah, dan setelah manusia berkumpul, barakallahu fikum, dia melakukan apa yang disebutkan oleh al-ghulam, benar. Ghulamnya mati. Tapi dari situ menjadi martir, barakallahu fikum, umat manusia baru sadar, oh ternyata yang Tuhan bukan raja kita, tapi apa? Rabbul ghulam. Karena isu raja hendak membunuh si ghulam dengan berbagai cara tidak mempan itu sudah didengar oleh masyarakat, sudah pada tahu semua. Enggak mampu dia. Ya, ternyata ketika menyebutkan dengan Tuhannya si ghulam baru mati. Berarti Tuhan yang sebenarnya adalah Rabbul ghulam. Dan raja kita adalah Tuhan yang palsu. Nah, iya. Sampai mereka semua beriman dan rajanya semakin marah memerintahkan mereka untuk dieksekusi, itulah menjadi cerita Ashabul Uhdud. Ya, mereka dibakar di dalam parit-parit yang penuh dengan bara api. Nah, itu contoh yang namanya hidayah itu kalau sudah Allah kasih, mau dibagaimanakan ya, orangnya itu enggak akan goyah. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaikum. Kemudian kata Syekh, "Wa man aradallahu idlalahu falau ijtama'a man fis samawati wal ardi fala yastati'u ayyahduhu fallahu wahdahu alladhi biyadihi nawasil ibad wa qulubahum." Nah, intah dari kalam beliau. Kata Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a, "Wa man aradallahu idlalahu," dan siapa yang Allah inginkan untuk disesatkan, "falau ijtama'a man fis samawati wal ardi," seandainya berkumpul, bersatu padu makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi berencana untuk menggagalkan itu semua, membuat dia tidak jadi sesat, barakallahu fikum, na'am, dengan berbagai macam taktik dan siasat, falan, kata beliau, yastati'u, mereka tidak akan mampu, ya, na'am, ayyahduhu, untuk memberikan petunjuk kepadanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Abu Talib contohnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa? Iya. Secara hati kecondongan dia kepada Islam sangatlah besar. Iya. Keluar dari pernyataan beliau, sikap-sikap beliau yang selalu memihak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai terjadi barakallahu fikum pemboikotan terhadap keluarga besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, sehingga mereka banyak yang menangis dan kelaparan, ya, karena membela Nabi, karena beliau tidak mau melepaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk di barakallahu fikum eksekusi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, jadi pembelaannya Abu Talib luar biasa. Iya. Ketika menjelang kematiannya, bahkan Nabi datang, barakallahu fikum, na'am. Iya, mengajak pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fikum, na'am. Tapi karena Allah barakallahu fikum menghendaki Abu Talib tidak mendapatkan hidayah tersebut, enggak bisa. Iya, na'am. Padahal secara hati, kecondongan, barakallahu fikum, pembelaan selama ini itu sudah bagus luar biasa. Tapi karena Allah tidak menghendaki, barakallahu fikum, ya tidak terjadi. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana barakallahu fikum putra seorang nabi? Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya nabi, bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh. Tingkatannya itu sudah nabi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kurang apa dididik oleh ayahnya, diajari oleh ayahnya. Karena Allah menginginkan anak itu tersesat, barakallahu fikum, ya tersesat. Bahkan di injury time mau matinya pun barakallahu fikum masih ngeyel. Diajak sama abinya, ayolah nak ikut bapak naik kapal ini. Enggak ada lagi tempat untuk berlindung. Enggak. Ya, enggak mau ikut bapak. Nah, saya akan cari gunung yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan saya. La haula wala quwata illa billah. Kurang apa lagi itu? Nah, barakallah. Itu yang namanya hidayah dan taufik. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu tersesat, walaupun dia berada di lingkungan yang sangat baik, nah, ya, gak akan bisa merubah dia sedikit. Makanya barakallahu fikum, mintalah kepada Allah al-hidayah wa taufiq. Ya. Itulah rahasia kenapa dalam setiap sholat kita selalu ada kata ihdina as-siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena kita enggak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki layak dapat taufik atau layak dapat al-idlal. Barakallahu fikum. Nah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.